Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ikhwani wa akhwati jazakumullah yakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ta'jilun Nada. Sekarang kita telah sampai pada halaman 59. Insyaallah akan kita bahas al-i'rabu at-taqdiri. Baik. Qala Ibnu Hisham rahmatullahi alaih, qawluhu faslun tuqaddaru jami'ul harakati fi nahwi gulami wal fata wa yusamma athani maqsuran. Pasal berikutnya beliau membahas isim-isim dan fi'il yang di'irob dengan i'rob takdiri, yakni i'rob yang ditakdirkan di akhir huruf dari isim ataupun fi'il tersebut. Jadi kita takdirkan dengan i'rab yang asli, karena i'rab yang asli tersebut tidak nampak di akhir huruf. Yang pertama beliau menyebutkan isim-isim yang di'rab dengan i'rab takdiri di semua i'rab dari rofa, nasab ataupun jar. Jadi tuqaddaru jami'ul harokat, yakni isim-isim yang akan disebutkan ini i'rabnya itu ditakdirkan di setiap keadaan, baik itu rofa, nasab ataupun jar. Faham ya? Taib. Nahwu gulami, seperti gulami, atau yang bisa kita sebut dengan setiap isim yang diidofahkan kepada ya al-mutakallim. Jadi setiap isim yang diidofahkan dengan ya al-mutakallim, maka di setiap keadaan i'robnya ditakdirkan, baik dalam kondisi rofa, nasab ataupun jar, sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah pada penjelasan Syekh Abdullah Al-Fauzan. Kemudian yang kedua adalah al-fata, yakni setiap isim yang diakhiri dengan alif maqsurah di belakangnya, atau disebut dengan alif atau disebut dengan isim maqsur, wa yusamma athani maqsuran. Baik. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh rahmatullahi alaih. تقدم أن علامات الإعراب نوعان. Telah berlalu bahwa alamat i'rab itu ada dua macam. Jadi telah berlalu penjabarannya dan penjelasannya bahwa alamat i'rab itu ada dua macam. Yang pertama, alamatun dhahiratun, alamat yang sifatnya dhahirah. Jadi harokat i'robnya itu nampak di belakang, disebut dengan dohiroh. Wahyal aslu, dan itu adalah hukum asal dari alamat i'rob, bahwa dia harus nampak di belakang atau di akhir kalimat. Waqad wataqad damats amthilatuha, dan telah berlalu penjelasannya pada pembahasan yang lalu yang sudah kita jelaskan. Banyak sekali contoh-contohnya. Jadi hukum asal dari alamat i'rab itu dhahir, nampak di akhir kalimat. Kemudian yang kedua, alamatun muqaddaratun, alamat-alamat yang ditakdirkan. Wa hadzal faslu ma'qudun li dzikriha. Maka pasal inilah yang akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini insyaallah taala. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan al-i'rab at-taqdiri? Beliau menyebutkan wal muradu bil i'rabi at-taqdiri annal alamata al-i'rabiyyata kad-dhammah awil fathah la tadharu 'alal harfil akhiri min al-lafdhi al-mu'rabi li sababin mimma ya'ti. Yang dimaksud dengan al-i'rab at-taqdiri ialah bahwasanya alamat i'rab, misalkan seperti dhamma, fathah, atau juga mungkin kasrah, itu tidak nampak di huruf akhir suatu kalimat karena adanya suatu sebab yang akan kita sebutkan. Faham ya? Jadi apa yang dimaksud dengan al-i'rab at-taqdiri? Yakni suatu i'rab yang alamat i'rabnya itu tidak nampak di akhir kalimat karena adanya sebab-sebab yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Nah, sekarang kita baca keterangan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan ya di At-Ta'liq terlebih dahulu. Beliau menyebutkan perbedaan antara al-i'rab at-taqdiri dengan al-i'rab al-mahalli. Jadi apa perbedaan al-i'rab at-taqdiri dan al-i'rab al-mahalli? Ya. Beliau mengatakan al-i'rabu at-taqdiri ghairul i'rabi al-mahalli. Fat-taqdiri yakunu fil asma'i al-mu'rabati awil af'al. Wa huwa 'alal harfil akhiri faqat. Yang dimaksud dengan al-i'rab at-taqdiri itu bukan al-i'rab al-mahalli. Dan al-i'rab at-taqdiri itu berada di isim-isim yang mu'rab saja dan al-af'al dan juga fi'il-fi'il. Yang maksudnya di sini adalah fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari itulah fi'il yang mu'rab. Selain daripada itu maka mabni. Dan al-i'rab at-taqdiri itu adanya di huruf terakhir dalam suatu kalimat. Ammal i'rabu al-mahalli fahuwa fil asma'il mabniyah wal jumalul lati laha mahallun minal i'rab. Adapun al-i'rab al-mahalli itu adalah suatu i'rab yang kita jadikan untuk isim-isim yang sifatnya mabni dan jumlah yang memiliki mahal atau tempat di dalam i'rab. Ya. Wa huwa 'alal kalimatil mabniyah kulliha. Dan dia itu masuk ke dalam kalimat-kalimat yang mabni semuanya. Fa idza qulta mathalan hadza kitabun fa hal tanbih dza ismu isyaratin mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'il mubtada. Faham ya? Jadi kalau kita menyebutkan i'rab dari isim yang mabni, maka kita sebutkan binanya, alamat binanya apa, kemudian kita katakan fi mahalli kada, di tempat ini, yakni di tempat rofaknya mubtada, atau di tempat nasobnya maf'ulin bi, atau di tempat majrurnya mudhofin ilai masalan. Ya. Jadi al-i'rab al-mahalli itu masuk ke isim yang mabni, ya, dan juga al-jumal, yakni jumlah yang memiliki mahal di dalam i'rab. Wa ma'na fi mahalli raf'in annana law wada'na kalimatan mu'rabatan makana ismil isyarati lakanat marfu'atan. Kenapa kok kita katakan bahwa hadza ini di tempat rafa'nya mubtada? Apa yang dimaksud meletakkan? Apa yang dimaksud dengan perkataan bahwa dia itu terletak di tempatnya mubtada? Karena andai kata kita buang hadza ini dengan kalimat yang mu'rab, ya, buang dia, kemudian kita gantikan dengan kalimat yang mu'rab, maka tentu kalimat yang mu'rab ini akan menunjukkan i'rabnya secara zahir, yakni rofa', ya, dengan dhommah, ya. Misalkan kalau isim mufrad, ya, berarti dengan apa? Dengan dhommah. Misalkan kita ganti perkataan, ya, hadza jalisun diganti dengan Muhammadun. Muhammadun jalisun. Maka Muhammadun sekarang kita i'rab dengan apa? Dengan perkataan mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Tapi kalau kita tadi ya sebutkan Muhammad dengan perkataan hadza, hadza jalisun, maka hal tanbih dha ismu isyaratin mabniyun ala sukun fi mahalli raf'il mubtada. Taib. Wa hakadha law qulta ra'aita tiflan yabki. Ya? Atau ra'aitu tiflan yabki. Taib. Nah, sekarang fa jumlatu yabki, jumlah yabki dari fi'il dan fa'il, fa'ilnya itu domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila tifl, itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi nasab sifah, ya. Kenapa kita katakan sifah? Karena kalimat sebelumnya itu nakirah. Jadi jumlah itu, kalau kalimat sebelumnya ya, itu nakirah, maka dia statusnya sebagai sifah. Tapi kalau kalimat sebelumnya itu ma'rifah, maka statusnya dia sebagai hal. Maka ala nasbi sifah. Fa jumlatu yabki fi mahalli nasbi sifah. Fa innaka law qulta ra'aitu tiflan baqiyan lakanat as-sifatu al-mufradatu mansubatan. Jadi kalau kita ganti kata yabki dengan baqiyan, maka sekarang kita tahu bahwa baqiyan ini mansub dengan apa? Fathah. Ya tidak? Maka jumlah yabki ini menempati kalimat baqiyan di dalam perkataan ra'aitu tiflan baqiyan. Nah, baqiyan statusnya sebagai sifah untuk tifl, ya tidak? Ketika kita mengganti yabki dan dia jumlah, berarti dia juga mahalnya nasab dari sifah untuk tifl. Faham? Jadi kalau kita i'rab yabki, yabki fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Na'am, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila tifl, wal jumlah yabki fi mahalli nasbi sifah li tifl. Faham tum? Na'am. Nah, dahulu pernah saya sampaikan bahwa perkataan seperti sibawaihi jalisun, maka kita mengi'rabnya itu boleh dengan beberapa variasi i'rab. Dulu pernah saya sebutkan, ya. Entah pada pertemuan keberapa, nanti bisa dicek lagi. Jadi sibawaihi jalisun. Maka sibawaihi kadang kita bisa mengi'rab dengan i'rab mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun fi akhirihi mana'a min dhuhuriha albina al-asli 'alal kasri. Pernah saya sebutkan. Jadi sibawaihi jalisun. Bagaimana kita mengi'rab sibawaihi? Sibawaihi mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun fi akhirihi mana'a min dhuhuriha albina al-asli 'alal kasri. Jadi sibawaihi itu adalah mubtada yang marfu dengan dhammah yang kita takdirkan di akhir, tidak bisa nampak dhammah tersebut karena adanya alamat bina yang asli yakni dengan kasrah. Faham ya? Taib. Namun kalau kita tatbik i'rab ini dengan kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Hisham, ya, maka i'rab ini kurang tepat jika diselaraskan dengan apa yang masyhur dari para nuhah tentang al-i'rab at-takdiri, yang mana al-i'rab at-takdiri ini hanya mahsur, yakni ya, terporos di beberapa fi'il dan isim saja. Namun saya sudah tanyakan ke guru saya, Dr. Budiansyah, bahwa i'rab yang seperti ini diperbolehkan. Ini kalau kita mengi'rab sibawaihi jalisun, sibawaihi mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun fi akhirihi mana'a min dhuhuriha albina al-asli 'alal kasri, itu diperbolehkan. Namun kalau kita ingin cari selamat karena al-i'rab at-takdiri itu cuma perkara-perkara yang akan kita sebutkan ini, tidak termasuk daripada isim yang mabni. Karena tadi kan dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan bahwa isim yang mabni itu selalu mendapat porsi i'rab dengan i'rab al-mahalli, bukan i'rab at-takdiri. Faham ya? Jadi kan tadi sudah kita jelaskan perbedaan antara al-i'rab at-takdiri dan al-i'rab al-mahalli. Bahwa isim yang mabni itu menggunakan al-i'rab al-mahalli. Maka kalau kita i'rab tadi sibawaihi jalisun, sibawaihi dengan mengatakan dhammatun muqaddaratun fi akhirihi, maka Ya, maka ya kalau kita bangun hukumnya dengan apa yang beliau sebutkan, ya i'rab ini kurang tepat. Baik. Jadi yang lebih tepat itu adalah sibawaihi jalisun, sibawaihi ismun mabniyun alal kasri fi mahalli raf'il mubtada. Ismun mabniyun alal kasri fi mahalli raf'il mubtada. Taib, ya. Tapi baik yang sudah saya sebutkan tadi, ya, mana amin duhriha albina alasri alal kasri, atau dia katakan ismun mabniyun alal kasri fi mahalli raf'il mubtada, itu semua dibenarkan oleh guru saya, ya. Makanya insyaallah dalam perkara ini lapang, ya. Cuman kalau kita ingin cari selamat apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam Qutrun Nada ini, maka kita tidak mengi'rab isim yang mabni, ya, dengan i'rab at-takdiri, tapi dengan i'rab al-mahalli. Taib. Kita lanjutkan. Walladhi yuqaddaru fihi li'rabu anwa'un dakarul musannifu minha khomsatan. Dan i'rab-i'rab yang ditakdirkan, ya, di akhir huruf di kalimat tersebut, penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 5 macam sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah ta'ala, ya, ada 5 macam. Baik. Yang pertama, al-ismu al-mudhafu liya'il mutakallimi fatuqaddaru fihi harakatul i'rabi jami'uha la liqaunil harfi al-akhiri minhu la yakbalu al-harakata lidhatihi bal li ajli mattasala bihi wa huwal ya. Yang pertama, kalimat yang mana kalimat ini itu kita takdirkan i'rabnya di akhir huruf ialah manakala kalimat tersebut bersambung dengan ya al-mutakallim, di mana kita takdirkan di seluruh keadaan, baik dalam kondisi rofa, nasab ataupun jar, dengan i'rab takdiri, dengan harokat muqaddarah di akhir huruf. Bukan berarti kalimat yang kita sebutkan ini secara mutlak tidak menerima harokat. Tidak mesti demikian, ya. Kalimat tersebut mungkin saja bisa menerima harokat di akhirnya. Namun kita takdirkan tidak bisa menerima harokat karena dia bersambung dengan ya al mutakallim. Misalkan kalimat kitabun. Kitabun menerima harokat di akhirnya tidak? Menerima. Ada harokat dhammah di belakang kitabun. Tapi kalau kita gandengkan dengan ya al-mutakallim menjadi apa? Kitabi. Nah sekarang domahnya kemana? Domahnya kemana? Domahnya hilang, ditakdirkan ada. Ditakdirkan tetap apa? Ada. Misalkan, hadha kitabi. Hadha kitabi. Kitabi kan dalam kondisi rafa'nya apa? Rafa'nya apa? Khobar al-mubtada. Hadha kitabi. Berarti dia marfu. Harusnya dia dengan apa? Dhammah. Tapi dhammahnya kemana? Hilang. Karena bersambung dengan ya al-mutakallim. Jadi dhammahnya ditakdirkan di atas huruf sebelum ya al-mutakallim. Jadi hadha kitabi, kitabi khobarul mubtada marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun ala ma qobla ya il-mutakallim. Faham? Wa huwa mudhaf. InsyaAllah akan kita sebutkan. Mithalu raf'i kitabi jadidun. Kitabi jadidun. Jadi kitabi apa i'rabnya? Mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala ma qabla ya'il mutakallim wa huwa mudhaf. Wal ya hiya dhamirun barisun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarri mudhafin ilaih. Wan nasbu hafidtu kitabi. Kitabi dalam kondisi apa? Nasab. Nasabnya siapa? Maf'ulin bihi. Jadi kitabi maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi wa huwa mudhaf. Taib. Hafidtu kitabi minad doya. Wal jarru naqaltu min kitabi. Kitabi dalam kondisi apa? Jar dengan min. Kitabi ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Paham ya? Taib. Fa kitabi mubtada'un marfu'un, ya, yang pertama kitabi jadidun tadi. Fa kitabi mubtada'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Jadi ini taklilnya. Kenapa harokatnya itu tidak boleh kita tampakkan? Jadi diberikan taklil oleh para ahli nahwu bahwa itu tidak nampak karena dia sibuk dengan harokat yang ada di ya al mutakallim. Dan harokat yang paling pantas untuk menemani ya itu harokat apa? Kasroh li khifatiha, karena itu lebih mudah. Ya, makanya lazimnya harokat yang menemani ya itu adalah harokat kasroh, sehingga ya dalam kondisi apapun kita katakan dengan harokat kasroh. Dalam kondisi rofa kitabi jadidun, dalam kondisi nasab hafidtu kitabi minad doya, dalam kondisi jar juga naqaltu min kitabi. Adapun dalam kondisi jar, kasrohnya ini bukan kasroh miliknya jar, tapi tetap kasroh yang merupakan munasabah dengan ya al mutakallim. Paham ya? Taib. Jadi kita sebutkan taklilnya supaya lebih mantap ya, supaya lebih jelas lagi kenapa harokatnya itu ditakdirkan sebelum ya al mutakallim. Jadi tadi ya, kalau kita katakan kitabi jadidun, kitabi mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi mana'a min duhuriha ishtighalul mahalli biharokatil munasabah. Paham ya? Taib. Wa huwa mudhaf. Wal ya' mudhafun ilaih. Wa fil mithali thani kitabi ay hafidtu kitabi minad doya fa kitabi maf'ulun bihi mansubun bifathatin muqaddaratin mana'a min duhuriha istighalul mahal biharokatil munasabah wa huwa mudhaf ila akhirih. Wa fi tsalits majrurun bikasratin muqaddaratin mana'a min duhuriha istighalul mahal biharokatil munasabah. Dan seperti itu dikiaskan seluruh isim yang bersambung dengan ya al-mutakallim. Maka taklilnya seperti ini. Taib. Jadi isim yang pertama yang mana i'rabnya itu ditakdirkan di setiap keadaan baik rofa, nasab ataupun jar, itu apa? Setiap isim yang bersambung dengan ya al-mutakallim. Taib. Kemudian yang kedua, al-maksur, isim maksur. Wa huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun wa tuqaddaru fihi jami'u harakatil i'rab li'anna akhiruhu alifun wal alifu la taqbalu al harakata li dhatiha. Yang kedua adalah isim maksur. Isim di mana di setiap keadaan i'rabnya selalu ditakdirkan. Apa itu isim maksur? Ialah suatu isim yang mu'rab yang mana harokat akhirnya itu adalah huruf alif lazimah, alif maksuroh. Maka kita takdirkan seluruh harokat i'rab di atas alif maksuroh. Kenapa demikian? Karena alif itu tidak menerima harokat secara zatnya. Kita tidak bisa menyebutkan harokat di atas alif. Ya tidak? Ya tidak? Naam. Seperti al-fata. Al-fata. Apa kita katakan al-fatayu, al-fatau? Gimana cara bacanya? Yal fata, enggak mungkin kita takdirkan harokat di atas alif. Hadal fata, ro'aitul fata, marortu bil fata. Al fata, al fata, al fata. Dalam setiap keadaan selalu al fata. Namun apa kita katakan mabni al fata? Mabni tidak? Dia tidak mabni, dia isim mu'rab. Lantas perubahannya di mana? Ya tadi perubahannya kita takdirkan ada di akhir huruf, ya, di kalimat al-fata tadi. Faham ya? Taib. Famithalu raf'i, dalam kondisi rafa' misalnya ridol walidaini sa'adatun lil waladi. Syahidnya dalam perkataan ridho, ya, karena dia isim maksur. Faridho mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min dhuhuriha at-ta'adduru. Kenapa dikatakan at-ta'addur? Karena ya ta'addar wujuduhu. Karena tidak mungkin harokat itu wujud nampak di atas alif. Makanya alif punya udur untuk tidak menampakkan harokat. Ya, makanya illahnya dikatakan mana'a min dhuhuriha at-ta'adduru. Ini uzur yang syar'i yang dimiliki oleh alif, di mana alif itu tidak bisa menampakkan harokat i'rab di akhir kalimat. Wa mithalun nasbi, dalam kondisi nasab misalnya la tattabi'il hawa. Wal hawa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu alal alif mana'a min duhuriha at-ta'adduru. Wa mithalul jarri al-himyatu nafi'atun lil mardo. Al-himyah itu maknanya apa? Diet, ya. Diet maksudnya. Al-himyah diet, sedikit makan. Jadi diet itu baik untuk orang yang sakit. Nah sekarang sahihnya dalam perkataan apa? Lil mardo, ya, lil mardo. Mardo itu jamak dari marid, maridun, maridoni, mardo, lil mardo. Jadi lil mardo dalam kondisi apa? Jar dengan lam, ya. Fal mardo ismun majrurun bil lam wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif mana'a min dhuhuriha at-ta'adduru. Taib. Jadi ini dua isim yang mana di dua isim ini semua i'rabnya itu dalam kondisi apapun baik rafa', nasab ataupun jar dengan i'rab takdiri, ditakdirkan ada harokat di akhir huruf. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi. Sebenarnya ada beberapa lagi yang belum disebutkan oleh beliau, ya. Seperti misalkan al-mahki, i'rab yang dihikayatkan, ya. Seperti perkataan kita, ya, man zaidun, man zaidan, man zaidin, ya. Misalkan dalam perkataan man zaidan, kalau misalkan ada orang yang bilang ra'aitu zaidan, ra'aitu zaidan, maka antum tanya man zaidan? Kan tadi dia memansubkan zaidan, ya tidak, karena sebagai maf'ulun bihi. Nah sekarang saya tanya man zaidan. Nah zaidan di sini statusnya sebagai apa? Zaidan harusnya dia sebagai apa? Mubtada. Man zaidan harusnya dia sebagai apa? Mubtada, ya tidak. Karena kalau kita katakan man zaidun, zaidun misalkan tolibun, berarti zaid itu statusnya sebagai mubtada. Nah tapi dia bilang mubtadanya dengan apa? Man mansub, man zaidan. Nah ini namanya mahki. Kita menghikayatkan lafad yang dia sebutkan untuk kita masukkan ke dalam mubtada. Man zaidan, maka zaidan itu tetap diirob sebagai mubtada. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun fi akhirihi mana'a min dhuhuriha istighalul mahal biharokatil hikayah. Kalau tadi biharokatil munasabah yang ada di ya'al mutakallim, di sini biharokatil hikayah. Taib. Ya, jadi yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di sini di mana di setiap kondisi baik rofa, nasab ataupun jar itu dalam kondisi i'rabnya itu ditakdirkan ya dengan dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Itu yang pertama dalam isim yang bersambung dengan ya al-mutakallim, yang kedua dalam isim maksur. Taib. Kemudian yang ketiga ya, diberikan poin yang ketiga oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Perkataan Ibnu Hisyam, wa dhammatu wal kasratu fi nahwi al-qadhi wa yusamma manqusan. Sekarang i'rabnya ditakdirkan dalam dua keadaan saja, dalam keadaan rafa dan dalam keadaan jar. Dalam keadaan nasab gimana? Tidak ditakdirkan karena dengan alamat i'rab yang dhahirah ya, bukan muqaddarah. Yakni pada isim manqus seperti al-qadhi. Dalam kondisi rafa'nya itu dengan dhammah muqaddarah alal ya, dalam kondisi jarnya dengan kasrah muqaddarah alal ya. Adapun dalam kondisi nasabnya maka dengan fathah dhahirah. Semisal perkataan kita hadal qadhi ya, atau hadal qadhi jalisun masalan. Maka al-qadhi di sini apa? Hadal qadhi jalisun. Hah? Setelah hadha. Hah? Badal. Nah, kita katakan badal. Al-qadhi badal. Nah, atau dia atfu bayan juga bisa. Ya. Jadi kita katakan badal misalkan. Badalun marfu'un wa alamatu rafihi. Apa? Dhammatun muqaddaratun alal ya mana'a min duhuriha ath-thiqalu. Taib. Tapi kalau kita katakan ra'aitul qadhiya, maka dengan apa? Fathah dhahirah. I'rabnya tidak ditakdirkan. Marartu bil qadhi ditakdirkan juga. Al qadhi ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal ya mana'a min duhuriha ath-thiqalu. Taib. Hadzan na'u ats-tsalitsu mimma yu'rabu bil harakatil muqaddarati wa huwal manqus. Ini adalah jenis ketiga dari kalimat-kalimat yang di'rab dengan harokat muqaddarah di huruf akhirnya, yakni isim manqus. Wa huwa ismun mu'rabun akhiruhu ya'un lazimah qablaha kasratun. Apa itu isim manqus? Ialah setiap isim yang diakhiri ya lazimah, yang sebelumnya harokatnya apa? Kasrah. Seperti al-qadhi, as-sa'i, ad-dani. Fahada yuqaddaru alaihi min alamati li'rabi ad-dhammatu wal-kasratu li'thiqali. Nahwu as-sa'i lil-khairi kafa'ilihi. Fas-sa'i mubtada'un marfu'un bidhammatin muqaddaratin alal ya mana'a min duhuriha ath-thiqalu. Wa nahwu alal-baghi taduru ad-dawair. Ya, al-baghi apa di sini maksudnya? Hah? Maksudnya apa artinya? Maknanya ya, orang yang berbuat maksiat ya. Taduru ad-dawair, ad-dawair jamak dairah, artinya musibah. Ya, atas orang yang melakukan maksiat maka mereka terancam kena musibah. Taib. Syahidnya pada perkataan al-baghi, di mana fal-baghi ismun majrurun bi'ala wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal ya mana'a min duhuriha ath-thiqalu. Taib. Jadi yang ketiga itu adalah isim manqus di mana i'rabnya yang ditakdirkan itu dalam dua kondisi, dalam kondisi rafa' dan jar. Dalam kondisi rafa' dengan dhammah, dalam kondisi jar dengan kasrah muqaddarah alal ya mana'a min duhuriha ath-thiqalu. Adapun dalam kondisi nasab maka dia dengan fathah dhahirah. Taib. Yang keempat, qauluhu wa dhammatu wal fathatu fi nahwi yakhsha. Sekarang beliau beralih kepada fi'il. Setelah menyebutkan isim di yang pertama, kedua dan yang ketiga, sekarang beliau menyebutkan fi'il. Di mana dalam fi'il mudhari yang mu'talul akhir dengan huruf alif dalam kondisi dalam kondisi rafa' dan nasabnya dia dengan menggunakan alamat i'rab takdiri. Dalam kondisi rafa' dengan dhammah muqaddarah dalam kondisi nasab dengan fathah, muqaddarah alal alif al-maksurah. Adapun dalam kondisi jazm karena dia fi'il, maka dengan hatfu harfil illah. Nah, itu alamat far'i, bukan alamat asli. Karena alamat takdiri ini alamat asli, namun ditakdirkan di akhir. Kalau alamat far'i kan sudah kita sebutkan ya, pertemuan-pertemuan lalu. Sudah selesai. Nah, sekarang alamat takdiri ini alamat asli, namun ditakdirkan di huruf yang terakhir ya, dengan sebab-sebab yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullahu Ta'ala. Taib. Hadzan naw'u rabi' mimma yu'rabu bil harakatil muqaddarati. Jadi ini adalah jenis yang keempat dari kalimat-kalimat yang di'rab dengan harokat muqaddarah di huruf akhirnya. Wa huwal fi'lul mudhari'u al mu'tallu bil alifi. Yani fi'il mudhari' yang huruf akhirnya huruf illah, yakni huruf alif ya, bukan huruf waw atau ya. Bedakan. Karena itu punya alamat i'rab takdiri sendiri. Baik, jadi yang diakhiri dengan alif seperti yaksya. Fatuqaddaru fihi ad-dhammatu wal fathatu, maka ya yaksya ini ditakdirkan i'rabnya dalam kondisi rafa dengan dhammah, muqaddarah dalam kondisi nasab dengan fathah, muqaddarah. Nahwu al-muttaqi yaksya rabbahu. Fa yaksya fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min duhuriha at-ta'adduru. Kemudian dalam kondisi nasab wa nahwu lan yardo al-aqilu bil adha, syahidnya dalam perkataan yardo. Fa yardo fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min duhuriha at-ta'adduru. Taib. Adapun dalam kondisi jazm tadi sudah saya sebutkan, dia menggunakan i'rab far'i yakni dengan hatfu harfil illah. Taib. Jadi yang keempat ini adalah fi'il mudhari yang mu'talnya diakhiri dengan alif maksurah. Taib. Kemudian yang kelima, berkata Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi, wa dhammatu fi nahwi yada'u wa yaqdi. Yakni i'rab takdirnya sekarang dalam kondisi rafa saja, yakni dengan dhammah muqaddarah. Dalam kondisi nasab dengan fathah dhahirah, dalam kondisi jazm dengan hatfu harfil illah alamat far'i. Taib. Jadi yang kelima ini ada di fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf waw dan ya. Maka i'rab takdirnya cuma dalam kondisi rofa saja. Perhatikan, dalam kondisi rofa saja. Hadzan naw'ul khamisu mimma yu'rabu bil harakatil muqaddarati wa huwal fi'lul mudhari'u al mu'tallu bil wawi wal ya. Jadi ini adalah jenis kelima dari kalimat-kalimat yang di'rab dengan harokat muqaddarah. Dia adalah fi'il mudhari yang mu'talnya diakhiri dengan huruf waw dan ya. Fatuqaddaru fihi ad-dhammah. Maka ditakdirkan ya untuk fi'il-fi'il yang seperti ini dalam kondisi rafa' dengan dhammah muqaddarah. Nahwu al-muwahhidu la yada'u illallah. Syahidnya yada'u. Fayada'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal waw mana'a min dhuhuriha ats-tsiqalu wa nahwu anti turabbi anta nam laisa anti ya anti turabbina taib anta turabbi auladaka 'alal fadilati. Taib. Jadi syahidnya itu di perkataan turabbi. Faturabbi fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammatin muqaddaratin 'alal ya mana'a min duhuriha ats-tsiqalu. Taib. Jadi ya untuk mudhari' yang diakhiri dengan waw dan ya ini i'rab takdirnya dalam satu kondisi saja, dalam kondisi rafa' dengan dhammah muqaddarah. Adapun dalam kondisi nasab dengan fathah dhahirah, dalam kondisi jazm dengan hatfu harfil illah. Taib. Kemudian penyempurna dari apa yang beliau sampaikan, berkata Ibnu Hisyam rahimahullahu taala, wa tadharu al fathatu fi nahwi innal qadhiya lan yaqdiya wa lan yad'a. Ya. Maka sebagai pelengkap, ya, di dalam kondisi nasab untuk isim mangkus dan juga fi'il mudhari yang diakhiri dengan ya dan waw, maka menggunakan fathah dhohirah. Dan ini tidak termasuk di dalam pembahasan kita. Ini cuma pelengkap saja, penjelas dari apa yang beliau sebutkan sebelumnya. Karena sekarang dengan menggunakan alamat i'rab yang dhohir. Kalau tadi yang ditakdirkan kan, nah sekarang yang dhohir. Ai innal fathata li khiffatiha tadharu ma'al ya'i fil asma'i wal af'al. Ya, yakni fathah itu karena mudahnya dia diucapkan bersama dengan ya, ya, maka dia itu muncul ketika bersama dengan ya dalam kondisi dia berada di isim mangkus dan fi'il mudhari yang mu'tal diakhiri dengan waw dan ya. Wa 'alal wawi fil asma, ya, dan juga ya untuk fiil yang diakhiri dengan ya dan waw, ya. Taib. Jadi tadi kalau ada isim yang diakhiri dengan ya, yakni isim mangkus, itu alamat fathahnya dengan apa? Alamat nasabnya dengan apa? Fathah dhahirah. Dan fiil yang diakhiri dengan ya juga alamat nasabnya dengan fathah dhahirah, serta juga untuk fiil yang diakhiri dengan waw, maka juga alamat nasabnya dengan fathah dhahirah. Nahwu la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasiya wal murtasiya. Jadi harus mengisbat adanya fathah dhahirah di belakang ar-rasiya untuk menunjukkan bahwa alamat i'rabnya itu dengan fathah dhahirah, bukan fathah muqaddarah. Taib. Farasiya maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi al-fathatu ad-dhahira wa kadha al-murtasiya. Wa nahwu lan tu'tiya al-faqira shay'an illa ujirta 'alayh. Fa tu'tiya fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wa nahwu lan yasmua ahadun illa bi adabihi wa irabuhu kalladhi qablahu. Ay yasmua fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Taib. Ada lagi sebenarnya yang belum disebutkan oleh Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi, yakni yang ditakdirkan ada sukun di belakangnya. Ini enggak disebutkan di sini. Yakni jika ada dua sukun yang bertemu. Ada dua sukun yang bertemu, maka dikasih harokat kasrah. Ya tidak, misalkan, ya, roja'tu minal bait, aslinya apa? Min al bait, ada dua sukun kan, sukun yang ada di min dan sukun yang ada di alif dan lam, ya tidak, ini juga dengan alamat i'rab yang takdiri, ya, jadi ditakdirkan ada sukun. Roja'tu minal bait. Min harfu jarrin mabniyun ala sukun wa hurrika bil kasrah liltiqai as-sakinaini. Ini kalau dalam huruf. Kalau dalam fiil misalkan lam yakunil ladzina kafaru. Aslinya apa? Lam yakun alladzina kafaru. Iya tidak? Berarti yakun i'rabnya bagaimana? Yakun fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jasmihi apa? As-sukun tetap. As-sukun ya. Wa hurrika bil kasrah liltiqai as-sakinaini ya. Tapi kalau kita ingin menyebutkan takdirnya ya wa alamatu jasmihi as-sukun al-muqaddar fi akhirihi mana amin duhuriha harokatul kasro liltiqai as-sakinaini. Itu kalau kita ingin sebutkan taklilnya termasuk daripada i'rab at-takdiri ya. Tapi Ibnu Hisyam tidak memandang ini perlu untuk disebutkan, karena mungkin kalau kita sebutkan dengan i'rab yang pertama tadi, tidak perlu untuk menyebutkan ini sebagai i'rab takdiri, tapi sebagian ulama memasukkannya. Ya. Jadi kalau tadi seperti lam yakunil ladzina kafaru yakun fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jasmihi as-sukun al-muqaddar. Ini kalau kita masukkan ya ke sini, as-sukun al-muqaddar fi akhirihi mana'a min duhurihi istighalul mahal bi harakatil kasrah liltiqai as-sakinaini. Faham ya? Taib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada soal?